Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kita sampai pada soal yang ke-71 dari pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. سئل فضيلة الشيخ: بعض الناس يكتبون حرف صاد بين قوسين ويقصدون به رمزا لجملة صلى الله عليه وسلم، فهل يصح استعمال حرف صاد رمزا لكلمة صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم تعالى سبقين عرام من أولئك فروض Sad di antara dua burung, huruf sad di antara dua burung. Mereka maukan dengannya simbol dari kalimat sallallahu alaihi wasallam. Dari sallallahu alaihi wasallam disingkat sad. Untuk mempersingkat dia tulis sad. Fahadiyah syekh istimal al-had sad ramzan di kalimat sallallahu alaihi wasallam. Apakah dibenarkan menggunakan huruf sad sebagai simbol untuk kalimat sallallahu alaihi wasallam? Jadi bagi mereka yang pernah membaca atau sering membaca dari kitab-kitab asal, itu terkadang mereka dari kalangan orang-orang awam, dari kalangan mereka yang tidak berilmu, mereka menyingkat-nyingkat seperti ini karena kebiasaan mereka dengan menyingkat. Nah, apa yang dia singkat, maka dia pun menyingkat juga. Sallallahu alaihi wasallam disingkat dengan sad. Nah, bolehkah ini? Fa'ajaba fadilatu biqawlih min adabi kitabati al-hadith kama nasa alaihi ulama'ul mustalah ألا يرمز إلى هذه الجملة بحرف الصاد، وكذلك لا يعبر عنها بالنعت مثل صلعا. الجواب لبليون termasuk dari adab menulis hadis sebagaimana dinaskan oleh para ulama mustalah, yaitu agar ia tidak membuat simbol pada kalimat ini yaitu sallallahu alaihi wasallam dengan huruf sad, dan tidak juga diungkapkan kalimat tersebut dengan sifat seperti sallam, makanya sallallahu alaihi wasallam disingkat sallam. Jadi kata beliau tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Bahkan termasuk dari bukan dari adab, karena adab di dalam menulis hadis menulis dengan lengkap sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh disingkat dengan sallallahu alaihi sebagai sallallahu alaihi wasallam atau sallam. Tidak boleh. ولا ريب أن الرمز أو النعت يفوت الإنسان عدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan tidak diragukan lagi bahwa memberikan simbol atau sifat, yaitu dengan sifat atau dengan simbol shalat atau salam, يفوت الإنسان عدل الصلاة. Maka akan terlewatkan bagi seorang pahala salawat kepada Nabi SAW. Menyebut nama Nabi Muhammad, kemudian dia tulis shad. Kemudian orang yang setelahnya membaca Muhammad shad, apakah dia mendapatkan pahala dari pahala salawat kepada Nabi? Tidak. Dia baca Muhammad shal'an juga sama. maka lewatlah atau berlewatkan padanya pahala salat kepada Nabi SAW. Fa'innahu ina katabaha thumma kuri al-kitabu man ba'dahu wa tara al-qari'u hadhihi al-jumlah sarat al-kati bil-awwal naila thawabi man qara'aha. Maka semuanya apabila dia menulis, yaitu menulis lengkap sallallahu alaihi wa sallam, kemudian kuri al-kitab, tulisan dia dibaca oleh orang yang setelahnya, dan dibacalah oleh pembaca dari kalimat itu, maka jadilah penulis pertama mendapatkan pahala dari apa yang dibaca. Dia menulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibaca oleh yang setelahnya, kemudian dibaca oleh yang setelahnya, terus dia mendapatkan pahala. Bagi mereka yang mencetak kitab, demikian juga. Nah, bagi mereka yang menulis dengan lengkap, kemudian tulisannya dibaca oleh orang lain, kemudian diajarkan dari hadis itu, setiap yang mempelajarinya membaca sallallahu alaihi wa sallam, maka dia mendapatkan pahalanya, dan terus demikian mendapatkan pahalanya. Wala yakhfa alaina anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala fima thabata anna man salli alaihi sallallahu alaihi wa sallam marratan wahida sallallahu alaihi biha asharan, dan tidak tersamarkan bagi kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkata pada apa yang telah tetap lagi sahih darinya, bahwa barang siapa yang bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah SWT bersalawat kepadanya, yaitu dengan Allah SWT memujinya. Allah SWT memuji dia di hadapan para makhluknya. Nah, ini fadilah bagi mereka yang bersalawat. Nah, dan salawat malaikat kepada nabinya, maka itu termasuk dari doa mereka mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal adapun salawat dari Allah SWT kepada manusia, maknanya adalah Allah SWT menyebut, memuji kebaikan mereka di hadapan para makhluknya, di hadapan para malaikat. Hal maka jawaban Syekh di sini tidak bolehnya seorang itu menyingkat sallallahu alaihi wa sallam dengan shalat atau salam. Fala yanbaghi lil mu'min an yahruma nafsahu thawab wal ajr li mujarrad an yusri'a fi inha'i ma kataba. Maka tidak pantas bagi orang muslim atau mukmin untuk ia menghalangi dirinya untuk mendapatkan pahala dan ganjaran karena hanya ingin mempercepat dan bergegas di dalam menyelesaikan apa yang dia tulis, hanya karena dia ingin segera di dalam menulisnya, maka dia tulis sah. Karena dia ingin segera di dalam menulisnya, maka dia singkat salam. Nah, tidak dibenarkan. Apalagi yang tulisan itu disebar dan dicetak, kemudian dengan disingkat seperti ini, tidak benar. Nah, salam tidak benar. Hal. Dan telah disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tadribur Rawi, beliau mengatakan inna awwala man kataba Inna awwala man kataba shal'an kutti'a jadwal li'anna wasanna sunnatan sayyi'ah. Kata beliau, pertama kali seorang yang menulis atau yang memberi simbol dari sallallahu alaihi wasallam menjadi sholat, semoga Allah memutuskan tangannya. Li'anna sanna sunnatan sayyi'ah, karena dia telah memberi contoh dengan contoh yang buruk. Itu akan kejelekan dan keburukan. Kenapa? Karena dia memberi contoh yang buruk, akhirnya ditiru oleh orang-orang selanjutnya. Hal dalam urusan duniawi tidak ada masalah. Warteg, warung Tegal, warcep, warung Cirebon, tidak masalah. Nah, tapi kalau dalam urusan dini seperti ini, tidak boleh. Salam, sallallahu alaihi wasallam. Sal, sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan. Kemudian, at-taraddi bi sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Disingkat ra. Abu Bakar ra. Umar ra. Maksudnya apa? Radhiyallahu anhu juga tidak diingatkan. Bagaimana jika disingkat dengan bahasa kita juga? Nah, yaitu ketika dia menyebutkan sahabat, dia singkat RA. Itu sering kita jumpai di dalam terjemahan-terjemahan hadis. Dari Abu Bakar As-Siddiq RA radhiyallahu anhu. Tidak dibenarkan. Nah, berarti salafnya dia ini RA Kartini. Nah, hal Raden Ajeng Kartini. Nah, tidak benar. Ini dalam urusan din atau rabbi radhiyallahu anhu wa radu anhu, jelas tidak disingkat. Nah, lihat orang-orang sufi ahlu sunnah wal jamaah disingkat aswajal. Aswajal maksudnya ahlu sunnah wal jamaah, tidak benar. Akhirnya orang-orang belakangan tahunya aswajal. Nah, maka dari itu sebutkan dengan lengkap sebagaimana salaf, bagaimana menyontohkan kita ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, al-ta'ifatun mansurah, as-salaf, hakadah. Nah, nabtadi bihadha al-qadr, alhamdulillah, ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.